بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ini majelis yang keempat dari pertemuan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Al-Hasan Ibn Abdul Hadi Al-Mashhur bi Ibn Al-Mibrad rahimahullahu taala. Kita telah menyelesaikan 12 kaidah dan pada pertemuan ini insyaallah taala kita akan mulai membaca kaidah yang ke-13. Kata beliau rahimahullahu taala, "Salikata asyara." Kaidah yang ke-13. Ya bisamil mutatahhari bihi. Tentang pembagian hal yang dipakai bersuci. Nah, kata beliau, al-mutatahharu bihi khamsatu aqsam. Yang dipakai bersuci itu ada 5 jenis. Yang pertama ma'un mufrad, yang pertama air secara tersendiri, maksudnya air saja, tidak ada yang lain, hanya memakai air. Dan ini kebanyakan benda yang dipakai untuk bersuci yaitu memakai air. Adapun dalil bahwa air adalah benda yang dipakai bersuci sangat banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalil menunjukkannya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Yang dimaksud dengan ma'un mufrad di sini adalah air yang merupakan ma'un mutlak, air mutlak yang berada di atas asal penciptanya. Apakah itu air yang mengalir dari sungai, turun dari gunung, atau keluar dari bumi, atau air hujan, air laut. Ini semua masuk ke dalam kata ma'un mufrad. Oke, ini jenis air yang pertama yang dipakai bersuci, ma'un mufrad. Atau jenis benda yang pertama, hal yang pertama dipakai bersuci. Yang kedua, wa ma'un wa turab. Kedua dari hal yang dipakai bersuci adalah air dan tanah. Iya, air dan tanah. Yang ketiga, wa turabun mufrad. Yang ketiga, tanah saja. Ya, kalau tanah saja ini dimaklumi ya, dalam pembahasan apa? Pembahasan tayamum. Apabila tidak ada air, maka diganti dengan apa? Dengan tayamum. Balam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ya, yang ketiga jelas. Yang kedua, air dan tanah. Bagaimana itu? Ini pada keadaan tertentu. Misalnya seorang dia ada air, tapi air itu tidak cukup dipakai berwudu. Kalau dipakai berwudu pun hanya dia berwudu sebagian. Ya. Jadi kalau dia punya air tapi tidak cukup dipakai berwudu, maka di kebanyakan pendapat ahli fikih, dia berusaha berwudu dulu dengan air itu. Dia cuci semampunya. Setelah tidak ada air sama sekali, baru dia boleh bertayamum. Maka di sini digabungkan antara dua, antara air dan apa? Tayamum, antara air dan tanah. Itu maksudnya ya, contohnya seperti itu. Iya. Dan masalah yang kita terangkan tadi itu letak silang pendapat di kalangan ulama. Kebanyakan ahli fikih mengatakan bahwa siapa yang mendapatkan air tidak cukup dia pakai bersuci, maka dia memakai air yang tidak cukup itu. Setelah itu boleh, baru boleh dia tayamum. Karena di dalam Al-Quran dikatakan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan sa'id yang baik. Ya, dan ini ada air, tapi tidak cukup, dia pakai dulu yang ada. Kemudian apa? Dia bertayamum. Dan ini mereka kuatkan juga bahwa sesuatu itu dari hal yang disucikan boleh mengambil sebagiannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau tidur, apabila beliau junub, maka beliau berwudu dahulu. Ya. Dan dimaklumi bahwa wudu tidak mengangkat hadat junub. Sebab junub itu adalah hadat apa? Hadat akbar. Sedangkan wudu hanya mengangkat hadat asghar, hadat kecil. Tapi beliau hanya berwudu, kemudian tidur. Nanti setelah bangun baru mandi. Ya, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa boleh dia memakai sebagian. Dan pendapat ini punya sisi kekuatan. Dan sebagian dari ulama kita di dan sebagian dari ulama yang lain mengatakan sepanjang airnya tidak cukup dipakai berwudu, maka tidak usah dipakai, langsung saja tayamum. Langsung saja tayamum. Iya. Karena dia dianggap sama dengan orang yang tidak memiliki air. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sindi rahimahullahu taala. Ya, namun pendapat yang disebut oleh penulis di sini kelihatannya lebih tampak, lebih bagus. Karena konteks ayat falam tajidu ma'an datang dengan bentuk mufrad. Jadi harus di kondisi sama sekali tidak ada air, baru boleh bertayamum. Jelas ya? Jadi ini makna ucapan penulis wa ma'un wa turab, air dan tanah. Kemudian hal yang keempat yang dipakai bersuci, wa ahjarun wa ma fi ma'naha, batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Batu-batuan dan apa yang semakna dengannya. Ya. Bersuci dengan batu-batuan ini dalam pembahasan istinja. Dalam pembahasan apa? Istinja. Ya. Dan ada kemungkinan penulis di sini di dalam lima hal yang beliau terangkan, ada kemungkinan beliau menginginkan bersuci dari hadat kecil, dari bersuci dari najis dan bersuci dari hadat. Dua-duanya beliau inginkan. Jadi air bisa dipakai membersihkan apa? Membersihkan hadat, mengangkat hadat. Dia punya hadat asghar dengan cara berwudu diangkat hadatnya. Dia ada hadat akbar dengan cara dia mandi. Iya. Dia terkena najis, ada kotoran manusia melekat di tangannya, dia cuci pakai tangan sampai bersih. Dia cuci tangannya pakai air sampai bersih. Jelasnya. Demikian pula di dalam mensucikan kotoran air liur anjing, dicuci dengan air 7 kali, dan yang ke cucian yang ke-7-nya dicuci dengan apa? Dicuci air bersama dengan apa? Dengan tanah. Ya. Dan di riwayat Abdullah bin Mughaffal dicuci yang ke-8. Ini boleh, dua-duanya boleh. Iya. Dan tanah itu juga boleh dipakai untuk membersihkan hadas. Dan akan datangnya nanti bumi untuk di yang kelima, bumi untuk membersihkan sepatu kalau ada kotorannya. Iya. Jadi ini Kembali saya tekankan makna al-mutatahharu bihi, apa yang dipakai bersuci, maksudnya dipakai bersuci untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Menghilangkan najis untuk dua-duanya. Sekarang yang keempat beliau bahas tentang bersuci dengan batu-batuan. Ini hanya khusus di mengangkat apa? Menghilangkan najis saja. Ini di pembahasan istinja. Di pembahasan istinja. Iya. Dia disebut dengan nama istijma. Menggunakan jima, batu-batu kecil. Iya. Ini adalah hal yang disyariatkan, dianjurkan oleh Nabi, apa dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis. Di antara ya hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, wa man istajmara falyuhir. Dan siapa yang istijmar, maka hendaknya dia mengganjilkan. Hendaknya dia mengganjilkan. Iya. Jadi boleh menggunakan batu-batuan. Ahjar. Wa ma fi ma'naha, dan apa yang semakna dengannya? Apa yang semakna dengannya? Karena di dalam bersuci menggunakan dalam beristijmar itu tidak harus menggunakan apa? Batu. Boleh dia menggunakan apa yang semisal dengannya? Dia menggunakan kayu, menggunakan tisu misalnya, ya, atau yang semisal dengannya. Tapi disyaratkan sama dengan syarat apa? Batu. Pada batu disyaratkan dia harus batu yang suci. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai beristinja dia adalah batu yang menyerap air, membersihkan. Iya. Kemudian disyaratkan pada batu yang dipakai bersuci jumlahnya tidak kurang dari 3. Ada sedikitnya 3. Kemudian disyaratkan dia ganjil. 3, 5, atau berapa? 7 dan seterusnya. Iya. Ini diantara persyaratannya. Ya. Dan kalau dia menggunakan selain batu, ada syarat yang lain. Hendaknya benda yang dipakai itu bukanlah benda yang dimakan atau yang dihormati. Jangan sampai dia beristinja dengan apa? Dengan korma. Atau apa? Dia istinja dengan makanan. Ini tidak diperbolehkan. Jelasnya? Nah, apa dalilnya boleh beristinja dengan selain batu? Ya. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi membuang hajatnya, Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud agar supaya mendatangkan batu. Ibnu Mas'ud hanya dapat 2 batu. Dia tidak dapat yang ketiga. Maka beliau mengambil kotoran yang dibawa kepada Nabi SAW. 2 batu yang saja yang diambil. Yang ketiganya dibuang. Beliau berkata, "Innaha najis," sungguhnya dia ini najis. Ya, sisi pendalilannya Ibnu Mas'ud hanya ditegur karena najisnya, bukan ditegur karena membawa benda selain dari batu. Ya, menunjukkan bahwa asalnya apa saja boleh dipakai untuk beristinja. Karena itu penulis memberikan bahasa wa ahjar, batu-batuan, wa ma fi ma'naha. Dan apa yang semakna dengannya. Jadi ini hal yang keempat yang boleh dipakai bersuci. Ini hal yang kelima yang dipakai bersuci, wa ardun fi dalqil khuffi wal hida. Ya, dan bumi di dalam menggosok. Bumi maksudnya sini tanah di dalam menggosok sepatu dan dalam menggosok khuf, sepatu kulit dan hida atau sepatu secara umum. Iya. Ini tentang bumi ya, mensucikan. Seorang pakai sepatu, pakai sendal, pakai khuf, ada kotoran yang melekat, dia gosok saja ke tanah. Dan dia gosok ke tanah itu sampai najisnya hilang, itu sudah cukup, sudah membersihkannya. Dan ini berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Dawud, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyanzur." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. "Fa'in ra'a fi na'lihi adan aw qadaran falyamsahhu." Kalau dia melihat pada kedua sendalnya ada kotoran atau kadaran atau sesuatu yang menjijikkan, kalian sahku, hendaknya dia gosok, ya, maksudnya dia gosok ke bumi, wal yusalli fihima, kemudian hendaknya dia salat padanya. Nah, ini hadis termasuk salah satu hadis yang menunjukkan disyariatkannya salat memakai apa? Memakai sendal. Jadi mereka jika datang ke masjid ingin sholat dan mereka sholat pakai sendal, karena Nabi memberikan anjuran, tuntunan. Pertama, siapa yang masuk masjid, dia lihat dulu ke sendalnya. Dia lihat ke sendalnya, ada kotoran atau tidak. Kalau ada kotoran, dia gosok di bumi sebelum masuk ke masjid. Nah, hadis ini dari dalil yang menunjukkan harusnya kita menjaga kebersihan masjid, ya, dan serius dalam memperhatikannya. Oh, jangan dia masuk, oh saya nggak tahu, oh, saya nggak periksa. Nah, ini clear ya, sebab Nabi di sini berkata, apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya dia melihat. Inilah keadaan orang sholat. Dia datang, dia perhatikan segala persiapannya yang berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan masjid. Jangan dia masuk ke masjid, setelah HP-nya ribut-ribut, ya, baru dia katakan, oh saya lupa matikan. Ya, harusnya sebelum dia masuk masjid, dia sudah ingat. Dia bawa HP, HP harus dia apa? Dimatikan. Iya. Apa yang tidak? Disilang, supaya tidak keluar suaranya. Nah, ini dari mana yang hendaknya diperhatikan. Baik, jadi ini kaidah yang ke-13. Jadi hanya ini saja yang bisa dipakai apa? Bersuci. Ya, dan kelihatannya penulis, karena ini pembahasannya yang dipakai di bersuci, apakah itu di dalam menghilangkan hadas atau di dalam menghilangkan najis atau mengangkat hadas, kelihatannya beliau di atas pendapat kebanyakan para ulama di mazhab Hambaliyah, di dalam membersihkan najis itu tidak boleh menggunakan benda cair selain air. Hanya air saja yang boleh dipakai. Adapun kalau dia pakai benda cair selain air menghilangkan najis, ini tidak diperbolehkan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ya, ini kita pembahasannya menghilangkan najis ya. Adapun berwudu dengan benda cair selain air boleh atau tidak? Itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Jelas ya, tidak ada silang pendapat. Tapi di dalam menghilangkan najis ini ada silang pendapat. Karena ada orang kena najis di tangannya. Ya, dia tidak ada air. Dia gosok pakai bensin sampai bersih. Boleh atau tidak? Ini yang kita katakan ada silang pendapat. Jelas ya? Dia ada najis di kakinya. Hanya ada minyak tanah saja untuk menghilangkan. Dia gosok pakai minyak tanah sampai hilang. Boleh atau tidak? Ini yang ada silang pendapat. Ya, kebanyakan ulama mengatakan tidak syak kecuali dengan air. Dan di mazhab Hanafiyah diperbolehkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dikuatkan oleh Syekh Ibn Taimiyah dan selainnya. Dan insyaallah taala dia adalah pendapat yang lebih dekat, lebih kuat. Bahwa boleh menghilangkan najis walaupun dengan benda cair selain daripada air. Ya. Selain daripada apa? Air. Jelas ya? Ini dari cakupan kaidah dan diterangkan di sini oleh penulis. Karena dibangun, beliau berpendapat sama dengan kebanyakan ulama bahwa tidak boleh menghilangkan najis dengan apa? Selain air. Yang benarnya boleh. Ya, benarnya boleh. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya, boleh istinja menggunakan apa? Menggunakan batu. Dan batu bukan air. Ya. Kemudian Di antara hal yang menunjukkan bolehnya, menghilangkan najis yang dimaksudkan agar supaya seorang terhindar dari najis, bersih dari najis. Dia mimbabit turut, hal-hal yang ditinggalkan. Dan kalau bisa dihilangkan dengan benda apapun, maka itu sudah hal yang cukup dan sudah syah di dalam maksud yang diinginkan oleh syariat. Karena itu pendapat yang mengatakan bolehnya insyaAllah ta'ala itu lebih dekat. Baik, selesai sudah ya, kaidah yang ke-13. Jadi kaidah yang ke-13 ini tentang hal-hal yang dipakai bersuci. Karena dia ada 5. Ada air saja, yang kedua air dan tanah, yang ketiga tanah saja, yang keempat batu dan yang semakna dengannya. Ya. Yang semakna dengannya apa tadi kita sebut? Seperti apa? Nah, kertas, ya, kayu atau apa? Atau tisu, ya, atau yang semisal dengannya. Namun kita ingatkan ya bahwa ini ada syarat-syaratnya. Ya, benda yang bisa apa? Dan ada syaratnya menyerap air. Dan sampai dia pakai kayu basah, pakai daun basah, ya, bukannya membersihkan, malah najisnya semakin apa? Semakin banyak, semakin lebar. Iya. Baik. Kemudian di kaidah yang ke-14 kata beliau, rahimahullah ta'ala, ar-rabi'at asyara. Kaidah yang ke-14. Ya, dan kaidah yang ke-14 ini tentang syarat-syarat salat. Nah, ini kaidah yang ke-14 mulai masuk di pembahasan salat. 13 kaidah sebelumnya semuanya di pembahasan apa? Di pembahasan tahar. Ya. Kata beliau syurutu wujubi shalat. Syarat-syarat wajibnya shalat. Ya. Jadi beliau sebutkan semuanya tentang syarat wajibnya shalat ada 5. Dan syarat sahihnya syahnya shalat ada 6. Jadi semuanya ada 11 syarat. Semuanya ada 11 syarat. Ya. Dan syarat itu adalah sesuatu yang apa berkaitan dengan suatu yang disyarat, yang diharuskan pada suatu sholat. Kapan ditinggalkan, maka itu membatalkan apa? Membatalkan sholatnya. Jadikan sholatnya tidak syah, tidak diterima. Ya. Itu makna umum dari syarat. Dan insyaAllah pembahasan syarat ini akan datang nanti. Koreanya di pembahasan ilmu usul fikih nanti. Kata beliau syurutu wujubi shalat. Syarat kewajiban shalat. Ada 5. Yang pertama Islam. Seorang yang shalat disyaratkan dia seorang muslim. Karena ibadah tidak diterima kecuali dari apa? Dari seorang yang muslim. Dan ini syarat berlaku pada seluruh jenis ibadah, bukan pada sholat saja. Demikian pula syarat yang kedua, wal aql, waras, kewarasan. Jadi syaratkan dia waras, bukan orang yang gila. Iya. Harus ada akal. Ini syarat ditunjukkan oleh banyak dalil dan berlaku pada seluruh jenis ibadah. Kemudian syarat yang ketiga bulugh, syarat balik. Iya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa pena diangkat dari 3. Salah satunya an sabiin hatta yablugh. Diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Jadi syaratkan al bulugh. Dia harus balik. Adapun kalau sebelum balik, maka sholatnya diterima, dia mendapatkan pahala. Iya. Dan anak kecil dianjurkan untuk sholat semenjak dari kecil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muru awlanakum bis sholat li sabi'in wa duribuhun alaiha li ashri. Perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat di umur 7 tahun dan pukullah di umur berapa? 10 tahun. Kalau dia tidak suruh sholat tidak mau, ya boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, ya, supaya dia terbiasa sholat. Ketika dia balik, dia sudah terbiasa sholat. terbiasa dengan kewajibannya. Syarat yang keempat, wa adamu haidin, ya tidak ada haid. Ya, sebab kalau dia ada haid, maka sholatnya tidak diterima, karena tidak syah sholatnya dan dilarang dia mengerjakan sholat pada masa dia haid. Telah berlalu bersama kita hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Fakunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalah. Kita diperintah untuk mengganti puasa pada saat haid dan kami tidak diperintah mengganti sholat. Sebab sholat tidak syah dan tidak diwajibkan pada saat perempuan itu haid. Yang kelima, wa'adamu nifas, dan tidak boleh nifas. Sama ya. Nah, kalau dikatakan tidak haid, berarti nifas juga masuk di dalamnya. Seluruh hukum-hukum nifas itu sama dengan hukum-hukum apa? Hukum-hukum haid. Kecuali dalam tiga perkara yang telah kita jelaskan. Baik. Jadi di lima, syarat kewajiban salat. Syarat wajibnya. Kapan seorang dikatakan wajib mengerjakan sholat? Apabila lima syarat ini terpenuhi. Ya. Jadi kalau anak kecil, dia belum wajib. Sudah dianjurkan. Ini lima syarat, syarat kewajiban. Kemudian, yang keenam syarat syahnya. Wa syurutu as-sihhati sittatun. Dan syarat sahihnya, syarat benarnya sholat, ada enam. Ini syarat syahnya. Nah, ada enam syarat. Supaya sholat itu syah, disyaratkan padanya enam syarat. Ya. Jadi kalau enam syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat tidak diterima. Itu maksud penulis. Jadi kita lihat dulu, enam syarat ini apakah benar semuanya syarat, atau tidak. Yang pertama kita beliau, taharatul hadas. Yang pertama, bersuci dari hadas. Ya. Tidak boleh ada hadas padanya, hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah SAW bersabda dan tentang hadas ini dimaklumi ya, ayat di surah Al-Maidah. Ya. Di mana di awal ayat diperintah berwudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah tangan-tangan kalian, cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Iya. Kemudian dikatakan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dan usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mana? Ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Ini hadat apa? Junub? Hah? Hadat akbar. Ya, jadi kalau junub disuruh bersuci, fatahharu. Wa in kuntum marḍa aw 'ala safarin aw ja'a ahadukum min al-ghā'ib aw lamastumun nisaa' falam tajidu ma'an fatayammamu shayran tayyiban. Apabila kalian itu sakit atau sedang melakukan perjalanan, atau salah seorang dari kalian datang dari al-ghaib, dan kata al-ghaib itu digunakan untuk hajat besar dan hajat kecil. Jelas ya? Seorang datang dari ruang hajatnya besar maupun kecil, aula dastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ya. Falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu shayran tayyiban. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum wa aydikum min. Usaplah wajah-wajah kalian wa aydikum min, dan tangan-tangan kalian usap dari tanah itu. Ini tayamum. Ini perhatikan ya, semuanya di sini perintah bertahara dengan tahara dari hadat kecil maupun hadat besar, tahara dengan air dan tahara dengan apa? Dengan tanah. Iya. Dalam wudu, mandi dan tayamum. Ini satu, dalam satu ayat.

yang lainnya. Duhur atas yang lainnya. Dan di antara dalil juga adalah Nabi mensolati Najasyi. Dan Najasyi adalah seorang raja yang menyembunyikan keislamannya karena takut terhadap kaumnya. Ketika dia meninggal pun, kaumnya menganggap bahwa dia masih di atas agamanya yang dulu. Nabi tahu dari kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam. Karena tidak ada mensolatinya di sini itu, maka disolati oleh kaum muslimin. Disolati oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Solat baik. Begini menunjukkan bahwa solat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan sebenarnya masih ada satu solat lagi. Yang fardu kifayah. Yaitu solat khusus. Solat gerhana. Iya. Walaupun kebanyakan ulama memang menghitung solat gerhana ke dalam solat yang hukumnya sunnah. Karena itu penulis sendiri akan meletakkan di urutan yang kelima dari solat-solat yang disunnahkan. Ya. Namun untuk solat gerhana ini Rasulullah SAW sangat menganjurkannya dalam bentuk perintah. Ya, fadza'u ila solat. Idza ra'aytum dhalika fadza'u ila solat. Apabila kalian melihat hal itu, maka segera kalian untuk melakukan sholat. Diperintah. Beliau memerintah untuk memperbanyak istighfar. Sebab ini kejadian terjadi. Ya. Dia adalah dua tanda dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari memahami nas-nas hadisnya dan makna sholat ini, maka ya, paling minimalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimin, paling minimalnya salat khusuf ini dianggap fardu kifayah. Iya. Dan ini insyaallah kalian yang pendapat yang lebih kuat, dia juga masuk ke dalam fardu kifayah. Baik. Kemudian kata penulis, jenis salat yang ketiga adalah salat yang sunnah. Salat yang sunnah. Ya, disunnahkan. Wahia tishrul kisman. Dan salat yang disunnahkan ada 20 jenis salat. Ini 20 jenis salat disebutkan oleh siapa? Dan ini diterangkan oleh penulis. Ya. Dan sebagian ulama yang lain ada yang menyebut lebih dari ini. Ada yang menyebut lebih daripada 30 salat sunnah. Ya. Tadi beberapa salat di sini belum diterangkan ya. Belum dijelaskan oleh penulis. Dia hanya menerangkan 20 saja. Menerangkan 20 saja. Ya, dan ada sebuah kisah yang unik di apa namanya disebutkan oleh penulis Ar-Risalah Al-Mustatrakah bahwa dia membaca di sebagian buku bahwa sholat sunnah itu ya banyak jenis, lebih dari 20 dia baca. Maka dia menganggap hal itu adalah hal yang jauh. Kok bisa terlalu banyak sholat sunnah jenisnya? Tapi subhanallah, waktu terus berjalan ya, dan ia mendapatkan keterangan ulama yang lain lebih banyak lagi, lebih 30. Dan akhirnya hal ini menggerakkan dia sendiri untuk membahas jenis-jenis sholat itu. Dan seingat saya dia dapatkan lebih banyak daripada apa yang disebutkan. Nah, maka ini kewanifillah sifat dari ilmu seperti itu. Ya, seseorang pada apabila dia baru mendengar sesuatu, dia jangan langsung menganggap hal itu sebagai hal yang apa? Hal yang tidak benar atau hal yang jauh. Tapi coba dia periksa dulu dengan seksama. Ya. Dan di sebagian syarah, sini penulis menyebutkan di sholat yang ke 18, ada sholat masuk rumah. Ya, ada sholat masuk rumah. Di sebagian buku, dan tentunya buku ini sebagaimana yang dimaklumi, ya, ini kumpulan dari kaidah yang diringkas oleh Ibnu Mibrat. Ibnu Mibrat sendiri punya buku yang lebih meluas lagi, Mughni Dawil Afham. Di buku Mughni Dawil Afham ini beliau sebutkan juga salat-salat sunnah ini. Dan salah seorang dari guru kita yang mensyarah buku itu Syekh Abdul Muhsin Al-Udhikan, beliau di dalam syarahnya ketika mendapatkan apa namanya tentang salat sunnah masuk rumah atau keluar rumah, ya, beliau katakan saya tidak ketemukan hadis tentang ini. Ini bahasa yang bagus, kalimat saya tidak ketemukan. Sebab ini beliau berbicara sesuai dengan batas apa? Pengetahuan dan pembahasannya. Dia tidak nafikan kalau ada orang lain yang apa? Yang menumpukannya. Ya, tidak serta-merta mengingkarinya. Dan ini etika para ulama di dalam membahas. Ya, dan di muhakkik di sini menyebutkan ya, di ta'liq ada haditsnya. InsyaAllah kita baca nanti. Baik. Jadi yang ingin saya sebutkan di sini sebagai pelajaran untuk kita semua, bahwa ilmu itu seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ilmu bahthun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dhalika fa hadayanun muzawwaq. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan kedetailan, yang membahas detail di dalamnya, dan penukilan yang penuh dengan kejujuran. Dia nukil jujur di dalam penukilannya sebagaimana yang dia baca. Selain daripada itu namanya igawan, ya, bukan ilmu namanya. Jelas ya? Baik. Kata beliau, salat sunnah itu ada 20. Tapi wahiyah isyruna kisman. Dia ada 20 jenis. 20 bagian salat sunnah. Yang pertama, sunnah ar-rawatib. Salat sunnah rawatib. Ya, dikatakan rawatib karena salat sunnah ini terus-menerus dilakukan. Jadi seperti kebiasaannya, rawatibnya. Iya. Kebiasaannya. Nah, ini subhanallah dari keindahan syariat kita, diterangkan salat-salat sunnah ada yang rawatib yang kebiasaan dilakukan seperti salat malam, biasa melakukan sholat duha misalnya, dan seterusnya. Sholat sunnah ini, ya, terus dia biasakan dirinya. Kalau dia melakukan perjalanan, walaupun sholat sunnahnya dia tidak lakukan, pahalanya tetap ditulis untuknya. Sebagaimana dalam hadits Abu Musa al-Ash'ari, riwayat al-Bukhari, idza marida al-'abdu aw sahar kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba itu sakit atau dia melakukan perjalanan, maka akan dituliskan untuknya pahala seperti apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan dia mukim dan dalam keadaan dia sehat. Iya. Karena itu orang yang berakal, di waktu dia sehat, di waktu dia mukim, ya, sholat rawatib dia tidak dia tinggalkan, sholat sunnahnya dia jaga. Ya, di kondisi dia safar atau di kondisi dia melakukan perjalanan, dia sedang sakit, dia tidak bisa melakukan sholat-sholat sunnah itu, tetap mengalir untuknya pahala dari kebiasaannya yang biasa dia kerjakan. Ya, sholat sunnah yang pertama adalah sholat ar-rawatib. Sholat ar-rawatib itu diterangkan di dalam hadits Ibnu Umar dan selainnya. Kesimpulannya, bahwa sholat rawatib itu ada rawatib duhur, ada qabliyah dan ada ba'diyah, dan ada rawatib maghrib, dan ada rawatib apa? Isya. Untuk duhur, boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 2 rakaat setelah duhur. Ini riwayat, satu riwayat. Ada riwayat yang lain, boleh 2 rakaat sebelum duhur, boleh 4 rakaat setelah duhur. Ini riwayat yang kedua untuk duhur. Riwayat yang ketiga untuk duhur, boleh 4 rakaat sebelum duhur dan boleh 4 rakaat setelah duhur. Jelas ya? Sudah tiga sisi untuk apa? Rawatib dhuhur. Ya, untuk maghrib dua rakaat setelah apa? Setelah maghrib. Untuk isya dua rakaat setelah isya. Dua rakaat setelah isya. Nah, ini rawatib di dalam hadis Ibnu Umar. Dan ada hadis Ibnu Umar yang lain, riwayat Abu Dawud dan selainnya. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Allah merahmati seorang hamba, dia salat asar atau salat empat rakaat sebelum asar. Dia salat empat rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Ini hadis Ibnu Umar juga. Nah, hadis yang insyaallah taala hadis yang kuat. Iya. Baik. Dan juga di antara hal yang dihitung rawatib adalah dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat sebelum subuh. Ini tunjukkan ada banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah, riwayat Muslim, raka'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Baik. Ini semuanya yang berkaitan dengan rawatib. Iya. Yang kedua kata beliau wal witru. Ada salat witir. Iya. Dan penggunaan kata witir itu kadang dimaksudkan dengannya salat lail yang ditutup dengan witir. Karena dimaksudkan witirnya saya tanpa ada tahajudnya. Iya. Ini dua penggunaan dan dua-duanya disyariatkan. Ya, cuma di dalam masalah sholat sunnah yang dituntut itu ya bukan seorang semangat melakukan, tapi yang dituntut adalah dia continue melakukannya walaupun sedikit. Nah, itu dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama 'alaihi sahibuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah hal yang pelakunya continue melakukannya walaupun sedikit amalan itu. Iya. Ya, kalau dia mampu witir tiga rakaat saja, mungkin dia juga. Jangan hari ini, masya Allah, semangat. Ya. 11 rakaat, baca 1 juz. Besok, ya, lumayan, masih bisa. Bisa upaya sedikit. Ya. Besoknya lagi, wah kayaknya terlalu panjang, turun dulu 1/2 juz. Ya. Besoknya, wah terlalu banyak kalau 11. Ya. Ringkas saja jadi 5 rakaat. Nah, besoknya 3 rakaat. Besoknya, wah libur dulu. Yang dimaksud adalah continue. Ya, bukan semangat, kemudian apa? Dia tinggalkan. Nah, karena itu Nabi SAW, kalau beliau sholatnya biasanya 11 rakaat. Kalau beliau luput tidak melakukannya di malam hari, ketiduran, maka beliau ganti di siang harinya 12 rakaat. Karena sholat ganti itu di mana? Di malam hari, adapun di siang hari harus genap. Nah itu beliau jadikan 12 rakaat di qada di siang hari. Ini untuk menjaga kontinunya ibadah. Dan jiwa itu harus dididik seperti itu. Iya. Kalau dia sudah terdidik dengan, terbiasa dengan amalan yang dia continue melakukannya, maka dia akan gemar untuk mengerjakannya, terbiasa dengannya, senang untuk apa? Menyelami ibadah tersebut. Baik. Ini witir ya. Dan pendalilan tentang witir, sholat malam itu diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yara'aka rabbuka maqaman mahmudan. Dari malam hari tahajjudlah kamu nafilah. Ya. Sungguhnya Allah akan membangkitkanmu di maqam yang baik. Tahajjud itu salat yang didahului, salat malam didahului dengan tidur. Ya. Kalau dia tidur sedikit sebelumnya, itu baru tahajud namanya. Kalau dia tidak tidur, itu disebut sholat malam. Disebut sholat apa? Sholat malam. Kalau tahajudnya dia tutup dengan witir, maka dia tahajud bersama dengan apa? Witir. Ya. Dan kadang keseluruhannya disebut witir, sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhal muzammil, kumil layla illa qalilan nisbahu awin kusminhu qalilan au zida alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, ya, berdirilah di malam hari, lakukan salat malam kecuali sedikit. Ya, malam dihidupkan kecuali sedikit dari malam. Banyakan malam dihidupkan. Ya. Berapa kebanyakan malam? Nisfahu, seperduanya. Awim kusmin hukalila, atau kurang sedikit darinya. Kurang sedikit, sepertiga. Awim tidak alihi, atau tambah. Boleh jadi 2/3. Waratil al-Quran tartila. Dan ini asal perintah dalam Al-Quran, asalnya di bermakna kewajiban. Namun di akhir dari surah menghapuskan makna wajibnya sholat malam menjadi sholat sunnah. Ya, dan kewajiban itu menjadi tetap hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi bagi beliau, terhadap beliau wajib untuk sholat witir. Adapun umatnya, sholat witir itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Iya. Baik. Kemudian sholat sunnah yang ketiga adalah sholat duha. Kata beliau, wa sholat duha, dan sholat duha. Ya. Dan sholat duha ini adalah sholat yang disunnahkan. Sholat yang disunnahkan. Nabi SAW sendiri itu tidak banyak melakukan sholat duha. Ya. Namun dari anjuran beliau, beliau menganjurkan pelaksanaannya. Maka kalau ada yang pentingnya melakukan salat duha, itu adalah hal yang bagus. Ya, tidak dilarang. Ia adalah hal yang baik, keutamanya banyak diterangkan dalam hadis-hadis. Dan salat duha boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, dan boleh 8 rakaat. Ini riwayat-riwayat yang paling sahih menjelaskan tentang salat duha. Bisa 2, 4, 6, dan 8. Mungkin di sini muncul pertanyaan. Tadi disinggung ada sholat 4 rakaat sebelum duhur, setelah duhur 4 rakaat sebelum asar, sholat duha 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Bolehkah dilakukan sekaligus 1 kali salam? Ya. Sholatnya 4 rakaat, 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Ya, jawabannya kalau boleh, boleh saja. Jelasnya, karena Nabi menyebutkan 4. Asalnya boleh, tapi kalau ingin lebih afdalnya, afdalnya dia sholat 2-2. Karena kebanyakan pelaksanaan sholat yang didudin dari Nabi, dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Ini kalau sholatnya di mana? Di siang hari. Adapun kalau sholatnya di malam hari, ya. Kalau sholatnya di malam hari, maka sholat malam itu harus 2-2. Kecuali kalau witir. Witir boleh dia langsung 9, langsung 11. Tidak ada masalah kalau dia witir. Tapi kalau sholat malam, Rasulullah bersabda, sholatul lail, matna matna. Sholat malam 2-2. Iya. Kalau di sholat di siang hari, kita hanya sebutkan akhbarnya, dia 2-2. Kalau dia ingin lakukan 4, sekaligus juga boleh. Iya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat dari sholat sunnah, wa tarawih, dan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih dia masuk juga dalam sholat sunnah. Dan sholat sunnah ini hanya disunnahkan di mana? Di bulan Ramadan. Sebab tarawih itu adalah sholat malam dikerjakan secara berjamaah. Ya, dikerjakan secara berjamaah. Dan sejumlah ahli fikih menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tarawih dikerjakan secara berjamaah di awal malam. Di awal malam. Iya. Namun Wallahu a'lam bahwa yang benarnya bahwa salat tarawih itu juga boleh dilakukan di akhir malam. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah melakukannya di sepertiga malam terakhir dan di seperdua malam terakhir. Iya. Ada kuliah bahwa salat tarawih ini adalah salat yang disyariatkan. Iya. Kata tarawih jamak dari tarwih. Jamak dari tarwih. Tarwih itu istirahat. Karena seorang salat dua rakaat, istirahat, kemudian dua rakaat, istirahat, kemudian tiga rakaat witir. Jelas ya? Karena itu disebut tarawih karena ada istirahatnya. Walaupun sejenak. Iya. Jadi penamaan salat tarawih istilah ya, penamaan di kalangan para ulama. Sebagaimana tahiyatul masjid disebut dengan nama tahiyat masjid. Ini dari kebiasaan ahli fikih untuk membedakan antara jenis ibadah. Ibadah ini, disebut dengan ini dan itu. Jelas ya? Ya. Jadi kalau ada yang bertanya, salat tarawih apa dalilnya dari Al-Quran? Nama tarawih. Itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak pula di dalam hadis. Ya, dan ini termasuk kejahilan sebagian orang. Dan ini banyak disebarkan di Makassar sini. Bahwa salat tarawih itu bidah. Tidak ada salat tarawih di masa Nabi. Yang ada adalah salat lain. Dan ini dari kejahilan mereka. Mereka baca di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari satu kitab. Dia beri judul kitab salat tarawih judulnya. Muhammad bin Nasr al-Marwazi di salat malam. Dia kasih judul tentang salat tarawih. Dan banyak lagi dari para ulama menunjukkan bahwa ini bukan bidah. Ini perkara yang dikenal di kalangan as-salaf. Hal yang dimaklumi. Jelas ya? Kemudian kelima salatul kusuf. Kelima adalah salat kusuf. Salat gerhana. Ya, yang ini adalah salat yang disyariatkan. Disyariatkannya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la tankashifani li mauti ahadin wala li hayati. Fa idza ra'aytum dzalika fazza'u ila shalah." Sungguhnya, matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seorang pun dan tidak pula karena kehidupan seseorang. Ini karena di masa jahiliyah mereka meyakini kalau terjadi gerhana itu ada orang besar yang meninggal atau ada orang besar baru dilahirkan. Maka keyakinan jahiliyah ini dibantah di dalam Islam dan diterangkan bahwa ya, gerhana itu bukan karena kematian siapapun dan bukan karena kehidupan siapapun. Jelas ya? Tapi dia adalah dua tanda dari tanda kebesaran Allah. Kalimat dua tanda dari tanda kebesaran Allah ini harus dicermati. Sebagaimana musibah dan malapetaka itu adalah tanda-tanda dari tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menghancurkan banyak negeri, disebutkan ini tidak dikala ayat. Sungguhnya dalam hal itu terdapat ayat-ayat. Terangkan sebagai ayat. Maka ini mengkhawatirkan seorang hamba. Karena itu Nabi berkata, "Idza ra'aytum dzalika fadza'u ila shalah." Kalau kalian melihat gerhana, segera melakukan salat. Jadi salat gerhana ini kaitannya dengan melihat. Jelas ya? Bukan kaitannya dengan mendengar. Kalau terjadi gerhana di Jawa sana, di Makassar tidak ada. Orang Jawa saja yang salat. Di Makassar tidak ada apa? Salat gerhana. Sebab kaitannya dengan apa? Idza ra'aytum. Ya, sekarang ini untuk apa masalah gerhana? Itu ada kemudahan di teknologi bisa tahu sebelumnya kemungkinan akan terjadi gerhana. Ya, diperkirakan. Dan bisa diukur tempat-tempatnya di mana akan terlihat. Jelas ya? Ya ini memudahkan. Memudahkan. Cuman kalau di sebuah tempat tidak terlihat, tidak disyariatkan melakukan gerhana. Sebagaimana terjadi gerhana matahari sebelumnya, Ya, hanya terlihat di sebagian wilayah di Indonesia saja. Di Makassar tidak terlihat. Ya, dan gerhana bulan kemarin, ya, itu terlihat ya, sekira di seluruh Indonesia mungkin terlihat. Ya. Maka kalau terlihat dilakukan di tempat yang terlihat saja. Dan pernah suatu kejadian terjadi gerhana di apa namanya di Saudi Arabia, ya, terdengar di radio orang melakukan sholat gerhana matahari di Madinah. Ya, padahal dilihat tidak ada gerhana, orang tidak lihat di ibu kota tidak ada gerhana, tapi di Madinah orang lihat. Itu Syekh Shalal Fauzan memberikan fatwa bahwa kita yang hanya dilihat tidak ada kewajiban untuk sholat, kita tidak melihat. Dasarnya hadits ini ya ra'aitu dzalik, kalau kalian melihat hal tersebut maka lakukan sholat. Kemudian Nabi dalam hadits-haditsnya ketika terjadi gerhana beliau perintah untuk memperbanyak istighfar, sedekah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, ini sholat gerhana. Telah kita terangkan bahwa sholat ini ya layaknya dia tidak dimasukkan di sholat sunnah, tapi dia dimasukkan di mana? Di fardu kifayah. Iya. Sebab sholat ini punya makna yang hendaknya diperhatikan. Ya, kalau diyakini sebagai sunnah saja, ya, maka orang akan cenderung bergampangan. Oh, saya sholat saja. Ya, sholat sunnah. Tidak apa-apa, saya tidur saja. Tidak perlu saya hadir. Jelas ya? Itu Nabi untuk sholat gerhana ini ada syariat tersendiri, tidak disyariatkan di tempat lain. Beliau menyuruh manusia, beliau berkata as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Sedangkan di waktu di sholat id, di sholat istisqa dan sholat yang lainnya tidak disyariatkan mengucapkan itu. Ini hanya disyariatkan di sholat apa? Di sholat khusus saja. Yang menunjukkan sisi pentingnya sholat gerhana. Kemudian yang keenam, kata beliau wal istisqa, dan sholat apa? Minta hujan. Iya. Ini apabila di sebuah negeri atau di sebuah tempat yang mereka kekurangan hujan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan untuk melakukan sholat istisqa. Ya, sholat meminta hujan. Dan pelaksanaan sholat istisqa ini mirip dengan sholat id. Mirip dengan sholat id. Ya. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini kama yusallil id." Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat dua rakaat sebagaimana beliau sholat id. Dan dia adalah sholat disunnahkan dengan sunnah muakkadah. Iya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sholat ini, beliau menjaharkan bacaan dan setelah itu beliau berdiri berkhutbah. Namun di sholat istisqa seorang itu keluar, hanya keluar dengan dalam keadaan khusyuk, merendah diri, ya, penuh bermohon kepada Allah, banyak mengakui dosa dan kesalahan, bertobat, dan begitu selesai sholat, dia kalau memakai apa namanya rida, disunnahkan untuk membalik ridanya. Ya, kalau misalnya ada yang pakai apa namanya jaket, dia balik jaketnya. Ya, kalau pakai baju, bajunya tidak perlu dilepas, mungkin dibalik ya. Itu lain kalau dia baju. Kalau pakai kopiah bagaimana? Dibalik kopiahnya? Ya, jawabannya tidak. Kopiah gimana tidak? Itu termasuk keliru ya, sebab Nabi hanya membalik ridanya. Maka yang dibalik, apa yang semisal dengan rida saja merupakan hiasan yang apa? Digantung sebagai pakaian tambahan di atas pakaian biasa. Adapun imamah dan kopiah itu pakaian biasa. Tidak dibalik. Kalau dia pakai jaket, ya tidak apa-apa dia balik. Jelas ya? Seperti kalau ya orang-orang di tengah-tengah pakai mislah, ada pakaian yang dipakai lagi setelahnya itu disunahkan di mana. Kenapa? Ya, dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Ya. Itu tafa'ul. Dia berharap semoga Allah merubah keadaan. Sekarang keadaan kurang air, semoga Allah merubah dengan menurunkan hujan. Iya. Ini sholat istisqa dan dia adalah sholat yang apa namanya disunnahkan. Dan penulis mendahulukan sholat witir ya, perhatikan, dia mendahulukan sholat witir sebab diantara sholat sunnah sebenarnya yang paling afdol itu adalah sholat witir yang paling afdol. Karena itu Nabi sendiri ya, tidak pernah meninggalkan witirnya walaupun dalam perjalanan. Nah, kemudian setelahnya sholat kusuf, kemudian setelahnya sholat istisqa. Ini di ukuran sholat sunnah. Nah, jadi sholat yang disyariatkan, setelah itu sholat tarawih ya. Sholat yang disyariatkan secara berjamaah, itu secara umum lebih afdal daripada sholat sunnah yang disyariatkannya hanya sendiri-sendiri. Nah, suatu sholat kalau disyariatkan berjamaah itu menunjukkan keutamaan. Menunjukkan apa? Keutamaan. Sebagaimana sholat berjamaah, sholat lima waktu lebih utama daripada sholat apa? Sholat sendiri. Iya. Kemudian yang ketujuh dari sholat sunnah wa sholat tawaf dan sholat tawaf. Iya. Ini diterangkan di dalam apa? Hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syariat sholat tawaf. Dan beliau telah melarang dari Abduna Manaf. Ya. Beliau telah mengatakan kepada Bani Abdi Manaf. Dan Bani Abdi Manaf ini mereka yang memegang kunci pintu-pintu Masjidil Haram. Dan katanya hingga hari ini yang memegang kunci pintu Masjidil Haram masih dari keturunan Bani Abdi Manaf. Ya. Hingga hari ini. Jadi Nabi berkata, wahai Bani Abdi Manaf, jangan kalian menahan seorang pun. Ya. Dia ingin melakukan tawaf di Ka'bah siang maupun di malam hari. Jelas ya, menunjukkan bahwa tawaf itu diizinkan ya, di Ka'bah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan setelah tawaf melakukan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Iya, di belakang makam Ibrahim. Ini dua rakaat yang disebut dengan sholat tawaf. Kemudian yang ke-8 tahiyatul masjid, wa tahiyatul masjid. Salat sunnah yang ke-8 tahiyatul masjid. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis Abu Qatadah, riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya. Dan ini salat disebut dengan nama salat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid oleh kebanyakan ulama dianggap sebagai sunnah muakkadah. Dianggap sebagai sunnah muakkadah. Nah, namun sejumlah dari ulama kita tidak menganggapnya sunnah muakkadah, tapi mereka menganggap itu adalah kewajiban, hukumnya wajib. Karena tidak ada dalil yang memalingkan perintah. Nabi perintah, dan ini dia apa? Sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan Nabi menegur seorang yang duduk sebelum dia melakukan apa? Sholat tahiyatul masjid di khutbah. Di khutbah Jumat. Dan ini menunjukkan apa? Penekanan. Ya, karena itu, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Dan di antara ulama kita yang mewajibkannya adalah guru kami Syekh Mukbir rahimahullah, beliau memandang itu wajib. Demikian pula Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau juga memandangnya tahiyatul masjid sebagai hal yang diwajibkan. Adapun kebanyakan ulama, mereka berpendapat bahwa salat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah muakkadah. Baik. Yang ke-9. Wa sujudu tilawah dan sujud tilawah. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan sujud, bukan sholat. Ya. Ini dimasukkan di dalam pembahasan di sini karena sebagian ulama ada yang menganggap bahwa sujud tilawah adalah bagian dari sholat. bagian dari sholat. Ada yang menamakannya dengan sholat. Ya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan bahwa sujud tilawah ini bukanlah tidak dianggap sebagai sholat dan bukan bagian dari sholat. Iya. Kalau seorang membaca Al-Quran di dalam sholatnya, tidak apa-apa dia sujud tilawah. Tapi sujud tilawah itu sendiri bukan bagian dari sholat. Jadi antara dalil yang jelas menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan sholat, Nabi pernah membaca surat An-Najm lalu sujud dan diikuti oleh kaum muslimin, dan ada juga dari kaum musyrikin yang ikut sujud. Iya. Makanya menunjukkan bahwa dia bukan apa? Bukan sujud yang merupakan bagian dari sholat. Iya. Juga sujud tilawah itu boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Dalam keadaan dia berhadas, dia mendengarkan orang baca Al-Quran ayat tilawah, dia sujud, tidak apa-apa. Juga menunjukkan bahwa itu bukan sholat. Ya, maka penggunaan kalimat sujud tilawah dianggap sebagai sholat sunnah, ini tentunya pendapat yang kurang kuat. Lebih kuatnya dia dihitung sebagai sujud. Ya. Tapi kalau dia dinamakan sholat dari mana dilakukan, boleh dilakukan dalam sholat, maka mungkin itu sisi pendapat ya. Dan penulis nanti akan menyebutkan di kaidah berikutnya tentang hal ini. Kemudian disebutkan bahwa sholat tahara dan sholat bersuci. Maksudnya sholat bersuci di sini adalah sholat setelah apa? Setelah wudhu. Itu dalam hadis Uthman bin Affan, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Nabi bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha, thumma shalla rak'atayn la yuhaddith fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berwudhu seperti wudhuku ini, kemudian dia sholat dua rakaat, dia tidak membisikkan sesuatu pada dirinya, maksudnya dia sholat konsentrasi, ya, dan memperhatikan mana sholatnya, bacaan sholatnya, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian yang ke-11 kata beliau, wa sholatil hajah, dan sholat hajah. Sholat hajat. Sini disebut oleh penulis sholat hajat. Dan ada hadis-hadis yang menerangkan tentang sholat hajat ini. Beberapa hadis. Tapi seluruh hadis, ambil kaidah seluruh hadis yang menjelaskan tentang sholat hajat, semuanya ada kelemahan padanya. Tidak ada yang kuat. Karena itu sholat hajat ini tidak disyariatkan. Sholat hajat tidak disyariatkan. Iya. Nah, hadith-hadith yang menerangkannya adalah hadith yang lemah. Kemudian yang ke-12 adalah wasujud syukur. Sujud syukur. Yang ke-12. Dan sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan karena dia mendapatkan kabar yang membuatnya bergembira. Ya. Yang diriwayatkan dalam hadith At-Tirmidzi sebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu ma yasurruhu sajada atau kharra sajidan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau datang kepada beliau sesuatu yang membuat beliau bergembira, beliau melakukan sujud. Iya. Ini sujud syukur, tapi sujud syukur ini tidak ada salatnya, tidak ada rukunya, tidak ada berdirinya, dia hanya sujud saja. Iya. Dan yang terkuat di kalangan ahli ilm, apabila seseorang sedang melakukan sholat lalu dia sementara sholat mendengar kabar gembira, misalnya dia sementara sholat dia sedang menunggu seorang yang sangat dia tunggu untuk datang, sementara sholat ternyata yang datang enggak yang dia tunggu itu datang, maka sementara dia sholat dia sujud syukur. Kalau dia ingat dia sementara sholat dan sujud syukur, ini membatalkan sholatnya. Kenapa? Waktu sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam apa? Di dalam sholat. Iya. Dia sujud tersendiri di luar sholat. Ya, kalau dia lakukan sujud dalam sholatnya, itu artinya dia menambah gerakan di dalam sholat. Dan itu membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya. Baik. Jadi ini tentang sujud syukur, dia adalah hal yang disyariatkan kalau mendapatkan kabar yang menggembirakan dia, apakah itu kabar kegembiraan atau kabar yang sifatnya dihindarkan musibah darinya? Dia dapat nikmat atau dihilangkan darinya apa? Musibah. Atau dihindarkan darinya petaka. Ini semuanya boleh dia melakukan sujud syukur. Jelas ya? Kemudian yang ke-13, wassalatul istikharah. Iya. Yang ke-13, dan dia melakukan salat istikharah. Ini diantara salat sunnah yang diterangkan oleh penulis. Dan dia adalah salat yang disyariatkan, diterangkan syariatnya di dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Di mana Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil amri kullihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kami istikharah pada seluruh perkara. Kama yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Sebagaimana beliau mengajarkan kami semua surah dari Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, "Idza hamma ahadukum bi amrin farka rak'ataini min ghairi fariidah." Apabila salah seorang dari kalian sudah bersemangat melakukan sesuatu, maka hendaknya dia melakukan salat 2 rakaat bukan wajib. Ya. Jadi 2 rakaat bukan wajib ini yang disebut salat apa? Istikharah. Yang perlu diingat di sini bahwa dalam salat istikharah, istikharah itu artinya dia minta dipilihkan oleh Allah. Itu dari arti kata istikharah. Tapi kalau kita lihat tuntunan dari apabila seorang sudah hamba, dia sudah berniat melakukan sesuatu. Ya. Kalau dia sudah berniat melakukan sesuatu, baru dia salat 2 rakaat. Ya, maka di sini tampak kesalahan sebagian orang yang memahami salat istikharah itu kalau dia bingung. Ya. Dia bingung antara dia menit atau tidak. Misalnya, atau dia bingung antara dua calon yang ada di hadapannya. Ya. Misalnya. Nah, ini bukan istikharah namanya. Istikharah itu kalau dia sudah niat. Oh, dia sudah ingin melakukan perjalanan. Maka dia sholat, sholat istikharah. Dan dia berdoa dengan dua itu. Kalau memang safarnya ini benar, ya, baik untuknya, maka Allah akan memudahkannya. Kalau tidak baik, maka akan dipalingkan darinya. Itu istikharah. Dan yang dimaksud dengan apa? Istikharah. Dan ini adalah sholat yang agung. Ya. Dan Nabi mengajarkan para sahabat pada seluruh perkaranya. Perkara apa saja. Sampai disebutkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau tidaklah menulis satu hadis di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali beliau salat dulu istikharah sebelumnya. Ya, 2 rakaat kemudian menulis. Jelas ya? Ini dari fikih mereka dalam mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat istikharah sifatnya dilakukan salat sunnah 2 rakaat. Kapan saja silahkan, yang penting jangan di waktu-waktu terlarang. Ya. Dan kalau disebutkan 2 rakaat, ya boleh saja dia gabungkan niatnya dengan yang lainnya. Dia sholat misalnya, dia ingin sholat istikharah. Dia pas lagi sholat malam. Ya, dia sholat 2 rakaat, 2 rakaatnya ini dia niatkan juga istikharah. Tidak ada masalah. Setelah 2 rakaat, dia berdoa. Allahumma inni, ya diajarkan doa oleh Rasulullah ya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya. Fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kana hadha al-amr. Kemudian disebutkan hajatnya. Ya. Ya Allah, kalau perkara ini disebutkan hajat dia apa? Yang diinginkan. Khairan li ya, fi diri wa ma'ashi wa akibati amri, dalam sebuah riwayat ajilihi wa ajili faqdirhu li wa ثم بارك لي فيه. وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وآكبتي أمري فدعنا نصب رواية آجلي وآجلي فاصرفه أني واصرفني أنت ثم أقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به. أي دعاء يجعل كان على النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاستخارة إبادة على صورة الحمد كنيشي أبقر jelas ya, demikian kegiat sholat istikharah. Dan dua istikharah ini kapan dibacanya? Dibaca setelah sholat dua rakaat, bukan di dalam sholatnya, tapi setelah apa? Sholat dua rakaat. Karena Nabi berkata farka rakaat ini menjadi di fariyah. Thumma kul, sholatlah dua rakaat, tidak wajib, kemudian bacalah. Menunjukkan bahwa sholat itu dua rakaat lengkap. Setelah sholat baru baca. Iya, baru dibaca. Baik. Ini salat istikharah ya. Kemudian yang ke-14 kata beliau wassalatu bainal adanain. Salat antara dua adan. Ini dua salat sunnah dilakukan antara adan dan qomat. Dua adan maksudnya antara adan dan apa? Dan qomat. Iya. Jadi sunnahkan antara adan dan qomat ada dua rakaat sunnah. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Muwaffal riwayat Bukhari dan Muslim. Bainal adanaini rakaatan dan di kali yang ketiga Nabi berkata liman syaa, antara dua rakaat, antara dua adan ada dua rakaat, antara dua adan, antara adan dan qomat ada dua rakaat, antara adan dan qomat ada dua rakaat, antara adan dan qomat ada dua rakaat, bagi siapa yang mau. Ya. Menunjukkan disunnahkannya dua rakaat antara adan dan qomat. Jelas ya? Ini sekaligus pelajaran untuk kebanyakan tempat di Indonesia ini, di mana habis adzan maghrib langsung qomat. Jadi berikan kesempatan untuk makmum melakukan dua rakaat antara adzan dan qomat. Dan ini clear. Menyelisih hadis yang kita sebutkan tadi dan menyelisih kebiasaan para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari sebutkan bahwa kalau sudah adzan maghrib, kanu ya batadiruna as-sawari, para sahabat langsung bergegas mencari tiang-tiang untuk sholat apa? Sholat sunnah. Iya. Ini menunjukkan bahwa mereka kalau sholat menghadap kemana? Ke sutra atau tiang yang menghalangi antara mereka dan orang yang berlalu di depannya. Baik, ini sholat antara adzan dan qomat dan dia hukumnya sholat sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala yang ke-15 ya, adalah sunnatul witri. Sunnatul witri adalah salat sunnah witir. Ya. Disebutkan di ta'liq di bawah yang dimaksudkan dua rakaat setelah witir. Karena Nabi SAW pernah beliau salat witir sudah ganjil, setelah itu beliau sholat lagi dua rakaat setelahnya. Beliau sholat lagi dua rakaat setelahnya. Ya. Yaitu syah ya, di dalam hadith Aisyah riwayat Muslim. Nah. Jelas? Namun oleh sebagian ulama dianggap bahwa itu bukan sholat sunnah khusus untuk setelah witir. Tapi dia bagian dari sholat apa? Sholat malam yang dilakukan secara keseluruhan. Hanya hadis Aisyah yang menerangkan solat dua rakaat setelah witir masih dilakukan dua rakaat, ini menunjukkan bahwa setelah witir itu boleh dilakukan dua rakaat apa? Setelahnya. Dan ini pendapat lebih kuat. Ya. Jadi kalau dianggap sebagai sunnah khusus, ini kurang tepat. Yang benarnya bahwa dua rakaat yang dilakukan oleh Nabi dalam solat sunnah witir itu bagian dari solat malam. Hanya saja dua rakaatnya di mana? Diakhirkan. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan ija'alu akhir salati kumal witran, jadikanlah akhir salat kalian itu witir. Ini perintah untuk mengganjilkan. Ya. Dan kalau diganjilkan sudah ada witirnya kemudian ditambah lagi dua masih tetap ganjil. Dan itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, dan dibangun di atas pembahasan ini juga ya, diambil kesimpulan oleh para ulama. Bagi siapa yang sudah witir di awal malam boleh dia lakukan sholat malam di akhir malam. Tapi kalau dia sholat malam lagi di akhir malam, tidak boleh dia witir lagi. Karena witir tidak boleh dua kali dalam satu malam. Nabi SAW bersabda, la witrani fi laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jelas ya? Demikian pula kalau dia misalnya hadir sholat tarawih, ya, dia sudah sholat bersama imam witir, kemudian setelah itu di malam hari dia ingin sholat lagi, maka silahkan dia sholat. Tapi dia sholat dua rakaat saja, tidak witir. Jelas ya? Kalau dia ingin witir, maka dia harus menggenapkan bersama imam. Jadi, kalau dia hadir sholat tarawih bersama imam, imamnya salam, di witirnya dia tidak salam, tapi dia tambah satu rakaat supaya sholatnya apa? Sholatnya genap. Nanti begitu dia pulang ke rumah, di malam hari dia mau bangun, dia boleh sholat apa? Sholat malam, kemudian dia tutup dengan witir. Yang jelas tidak boleh dua kali witir dalam apa? Dalam semalam. La witrani fi laila. Baik. Kemudian sholat yang ke-16. Wa sholat ar-raba'ib. Dan sholat ar-raba'ib. Ini sholat dari bid'ah yang masyhur ya, yang diingkari oleh para ulama. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya banyak pembicaraan tentang bid'ahnya sholat ini. Kemudian pula Syekh Al-Albani ada risalah khusus tentang sholat ini. Ya. Cuman itulah sebagian dari para ulama kita ada yang membaca hadith-hadith dan tidak sampai kepada mereka apa keterangan tentang kelemahan hadith itu atau keterangan yang menyebabkan mereka tidak boleh beramal dengan hadith tersebut. Iya, jelas ya. Maka salat ar-raqaib di sini ini dari salat yang tidak disyariatkan. Kemudian yang ke-17 adalah kita beri wasalatul fath dan salat fath. Ini salat kalau ada negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan ini dari pensyariatannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Fathu Makkah, beliau salat 8 rakaat, sebagaimana dalam hadis Ummu Hani, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau salat 8 rakaat. Salat beliau ini 8 rakaat. Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama dia mengatakan itu adalah salat karena Fathu Makkah, Mekah dibuka, ditaklukkan. Karena itu penulis menyebutnya dia adalah salat sunnah khusus. Kalau kaum muslimin menaklukkan negeri kafir, maka disunnahkan untuk salat apa? Sunnah 8 rakaat. Iya. Namun menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan selainnya bahwa salat itu bukan salat sunnah khusus untuk ditaklukkannya Mekah. Bahkan itu adalah sholat duha. Nabi melakukannya sebagai sholat duha. Dan ini pendapat cenderung lebih dikuatkan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Ya, adapun Ibnu Qayyim dan selain beliau berpendapat bahwa ini sholat khusus untuk Fathu Makkah. Yang jelas memang ada dua kemungkinan di dalam hal ini. Ya Allah taala. Ya, kalau ada yang mengatakan dia sholat al-fatah, sekira diberi keluasan saja. Kemudian ke 18 kata beliau wasalatul al-manzil. Ya, dan sholat di rumah, sholat rumah. Ini sholat rumah. Ya. Dan muhaddiq di sini menyebutkan fiha haditsun hasan. Padanya ada hadits hasan. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan selainnya dari Abu Hurairah. Idza dakhalta manzilak fa shalli rak'atayn tamna'anika ma dakhala as-suq. Fa idza kharajta manzilak fasalli rakaatain tamna'anika makhraj as-suq. Apabila kamu masuk ke rumahmu, maka salatlah dua rakaat. Maka dua rakaat ini akan menahan engkau dari hal masuk yang jelek. Ya. Dan apabila kamu keluar, maka keluar salatlah dua rakaat, maka dua rakaat ini akan menahan engkau dari hal yang keluar yang jelek. Nah, saya belum tahu hadits ini ya, karena ini hadits saya belum periksa derajatnya. Saya tadi lupa memeriksanya. Ya, insya Allah nanti di pelajaran berikutnya insya Allah saya apa namanya terangkan hadis ini kuat atau tidak. Baik. Kemudian salat yang ke-19 kata beliau rahimahullah wa nafdu al-mutlaq. Ya. Dan salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang mutlak. Salat sunnah yang sifatnya mutlak. Ini salat yang disebutkan tadi itu muqayyad, terikat, yang terikat waktu, terikat tempat, ya, sifat. Adapun ini dia mutlak, dia sholat di mana saja. Jadi ini sholat sunnah boleh saja dilakukan. Ya. Sore yang ingin sujud ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sholat boleh saja dilakukan di mana pun. Yang penting bukan di waktu-waktu yang terlama. Dan akan diterangkan oleh penulis nanti lima waktu terlarang. Jadi sholat sunnah mutlak ini diperbolehkan, yang penting bukan di waktu awal, waktu terlarang. Ya. Kemudian yang ke 20 kata beliau, wanafil salatin gairul rawatib. Dan sholat sunnah sebuah sholat yang bukan sholat rawatib. Ya. Saya sebutkan tadi ada 4 rakaat sebelum asar, ya, dalam hadits Ibnu Umar. Ini sebagian ulama dianggap dia bukan rawatib, tapi dianggap dia adalah sholat sunnah yang ikut kepada suatu sholat, namun dia bukan masuk di rawatib. Tidak masuk di rawatib. Karena istilah mereka rawatib itu rangkaian yang disebut tadi. Dalam sehari dia sholat 8 rakaat atau 12 rakaat bersama di belakang sholat atau sebelum sholat. Ya. Dan mereka tidak memasukkan di dalamnya sholat apa? Sebelum asar. Dan mereka anggap sholat asar tidak rawatib. Namun hadits Ibnu Umar adalah nas yang menunjukkan ada sholat sunat 4 rakaat sebelum asar. Mau disebut rawatib boleh. Tidak disebut rawatib juga tidak apa-apa. Seperti di sini, penulis tidak menyebutnya rawatib. Yang penting ada 4 rakaat sebelum apa? Sebelum asar. Jelas ya? Ini hanya istilah di nama, tidak berpengaruh insyaAllah. Nah, selesai sudah ya pembahasan tentang apa? Sholat-sholat sunnah. Dan ini kaidah yang ke 15 tentang pembagian sholat. Ya. Kemudian kaidah yang ke-16 kata beliau, as-sadisa asyara fi aqsami shalawat bin nisbati ila al-hay'at, tentang pembagian salat ya, dilihat kepada hay'atnya, bentuk dan tata cara pelaksanaan salat itu. Nah, kata beliau, as-shalawatu bin nisbati ila al-hay'ati khamsatu aqsam. Salat itu kalau dilihat kepada hayatnya, bentuk atau tata cara pelaksanaannya, ada 5 bagian salat itu. Ada 5 bentuk. Yang pertama, dhatu qiyamin wa qu'udin wa ruku'in wa sujud. Yang pertama salat, ada berdirinya, ada duduknya, ada rukunya, dan ada sujudnya. Ya, dan ini kaifiat kebanyakan salat. Ya, karena itu tidak diberi keterangan oleh penulis di sini. Karena kebanyakan sholat begitu kitiatnya. Jenis yang kedua, dhatu qiyamin bila ruku'in wala sujud. Ada sholat berdiri saja. Tapi tidak ada ruku'nya dan tidak ada apa? Sujudnya. Ini apa? Tetapi wajah sholatul jenazah. Itu adalah sholat jenazah. Jelas ya, sholat jenazah kan kitiatnya hanya apa? Berdiri. Kemudian bertakbir 4 kali. Boleh 4, boleh 5, boleh 6, ya. Boleh 7, dan boleh 9. Ya. Namun yang paling masyhurnya dan paling banyak riwayatnya 4. Dan ini asalnya yang diamalkan. Jelas ya? Ini salat jenazah. Dan dia hanya berdiri saja, tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Kemudian yang ketiga, tetapi wadatu sujudin bila qiyamin wala rukuk. Dan ada salat hanya sujud saja, tidak ada berdirinya, tidak ada rukunya. Ini sujud tilawah dan sujud apa? Sujud syukur. Ya, namun sudah kita terangkan tadi ya, bahwa yang benarnya sujud tilawah dan sujud syukur tidak teranggap sebagai apa? Sebagai sholat. Ya. Ini sudah kita terangkan. Namun kalau menurut pendapat penulis, beliau masuk menghitungnya sebagai hitungan apa? Hitungan sholat. Ya. Kemudian yang keempat, kata beliau, wadatu ruku'atin muta'addidatin fi kulli raka'at wa hiya salatul khusuf. Dan ada salat yang punya banyak rukuk di setiap raka'at. Itulah salat khusuf. Salat apa? Salat gerhana. So, salat gerhana itu ya, Pada rakaat pertama dua kali ruku, dua kali sujud. Rakaat kedua dua kali ruku, dua kali sujud. Jadi kegiatnya dia takbir Allahu Akbar. Ya. Setelah itu dia baca surah Al-Fatihah, baca surah ya, panjang. Ya tergantung kusuknya, kalau kusuknya cepat ya pendek juga bacanya. Sebab gerhana itu sepanjang apa? Dilakukan sepanjang terjadi gerhana. Kalau gerhananya sudah hilang, sudah. Ya, harus diselesaikan sholatnya. Jelas ya? Nah, disyariatkan lagi sholat. Maka kalau sudah ternyata imamnya lagi sholat, ada orang yang memberitahu bahwa gerhananya sudah selesai, maka imam langsung memperpendek sholatnya. Ya, kemudian menutup. Jelas ya? Bukan dia putus, tapi dia perpendek, dia tutup sholatnya. Nah, jadi dia sholat. Sholat gerhana, takbir. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah, setelah itu rukuk. Setelah rukuk berdiri lagi, sami Allahu liman hamidah. Setelah baca sami Allahu liman hamidah, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah. Setelah itu rukuk. Setelah rukuk berdiri, i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Setelah i'tidal, sujud. Dua kali sujud. Jelas ya, seperti biasa. Setelah sujud, berdiri. Berdiri, baca Al-Fatihah, baca lagi surah. Kemudian rukuk. Setelah itu i'tidal, baca lagi Al-Fatihah, baca lagi surah, setelah itu ruku, i'tidal, kemudian sujud, dua kali sujud, kemudian salam. Jelas ya? Ini kaifiat salat kusuf. Ya, dan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa salat kusuf boleh tiga kali ruku dalam satu rakaat. Jadi rukunya bisa enam kali. Ya. Namun ini pendapat, ya tidak begitu kuat. Yang benarnya bahwa salat kusuf itu, ya kejadiannya di masa Nabi SAW, hanya apa di satu riwayat saja ya, dan hanya itu yang dipegang. Maka yang tepatnya bahwa dia hanya empat kali rukuk saja sebagaimana yang telah kita terangkan. Baik, kemudian yang kelima, wadadu takbiratin zawaid fir raka'at, dan ada salat punya takbir tambahan ya, di rakaatnya, yaitu salat id. Yaitu salat apa? Salat id. Ada lagi salat satu yang lain selain salat id. Salat apa itu? Ada lagi salat lain selain salat id. Takbirnya juga dilebihkan. Salat apa itu? Gerhana? Jenazah? Lain salat jenazah. Di salat istisqa kan sudah dibilang tadi. Bahwa Nabi melakukan salat istisqa sama seperti salat apa? Salat id. Kalau sama seperti sholat itu ya berarti hukumnya sama. Jelas ya? Baik. Sudah selesai kaidah yang berapa? Kaidah yang ke-16. Ya. Ini kaidah yang ke-17 insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Mungkin perlu banyak waktu untuk berwudu. Sampai waktu duhur. Untuk sementara saya cukupkan di sini, insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.